Karena apa? Karena takut. Takut terhadap Allah Azza wa Jalla. Akibatnya semua yang dilarang, yang bisa mengundang murka dan azab Allah, dijauhi. Sekalipun meninggalkan maksiat itu juga di dalamnya terkandung motivasi agar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu prinsip yang paling utama dari meninggalkan larangan, tapi prinsip utama karena takut kepada Allah SWT. Kalau orang ditanya, kenapa kamu tidak mabuk padahal mabuk menyenangkan? Kenapa engkau tidak berzina padahal berzina menyenangkan? Apa jawabannya? Karena takut. Takut azab Allah, murka Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bertanya kepada orang yang sholat, yang saum, yang ngaji, yang melakukan amal soleh, kenapa engkau melakukan itu? Jawabnya, karena menginginkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, menginginkan rasa cinta Allah Azza wa Jalla kepadanya. Oleh karena itulah prinsip utama, motivasi utama orang menjauhi larangan-larangan Allah adalah karena takut. Dan motivasi utama orang melaksanakan perintah itu karena mengharapkan pahala dari Allah. Dan ini salah satu di antara wujud rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Timbul pertanyaan, manakah yang harusnya lebih dominan di dalam diri kita? Apakah mahabbah ataukah cinta? Ataukah 50-50, seimbang, setengah-setengah? Maka dalam hal ini para ulama ikhtilaf. Dengan ikhtilaf yang melahirkan rincian dari jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut salah satu pendapat, yang bagi ayyab liba janibul khauf liyahmilahu dhalika ala istinabil ma'asi thumma fa'ala ta'ah. Pertama, menurut pendapat yang pertama, hendaklah lebih dominan aspek takut, agar aspek takut tersebut mendorong dia untuk menjauhi maksiat. Setelah menjauhi maksiat, dia terdorong untuk melakukan ketaatan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaglibu janibur roja, hendaklah yang lebih dominan itu roja. Roja di sini bukan nama radio kita. Roja di sini maksudnya harapan. Harapannya harus lebih dominan. Untuk apa? Untuk menimbulkan optimisme. Kalau roja atau harapan kepada Allah lebih besar, lebih dominan, dia lebih optimis. Dan optimisme adalah hal yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua. Waqila, ada lagi yang berpendapat, ini pendapat yang ketiga, fi fi'li tha'ah yaghlibur raja. Falladhi manna 'alaihi li fi'li hadhihi tha'ah sa yamunnu 'alaihi bil qabul. ولهذا قال بعض السلف إذا وفقك الله للدعاء فانتظر الإجابة لأن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف لأجل أن يمنعه منها ثم إذا خاف من العقوبة تاب. Menurut pendapat yang ketiga, dalam melakukan ketaatan, amal soleh, ibadah, kebaikan-kebaikan, hendaklah dia menghadirkan roja atau harapan lebih besar, lebih dominan dibanding khauf. Karena apa? Karena orang yang dianugerahi hidayah untuk melakukan ketaatan ini, dia juga akan dianugerahi optimisme untuk diterima. Oleh karena itu, sebagian generasi salaf menyatakan, apabila Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadamu untuk berdoa, maka tunggulah saat-saat diijabahnya doa itu oleh Allah. Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan doamu. Coba, kenapa seseorang berdoa kepada Allah? Karena orang itu diberi hidayah oleh Allah untuk berdoa. Karena apa? Karena doa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dan ibadah kepada Allah, apapun bentuknya, baik berdoa, sholat, atau yang lain-lain, tidak akan bisa dilakukan oleh seorang hamba tanpa adanya hidayah Allah kepada hamba tersebut. Kenapa kita sholat asar tadi? Sementara yang lain banyak yang tidak sholat asar. Karena kita diberi hidayah oleh Allah, yang lain mah tidak. Kenapa kita ngaji sekarang di sini? Para pendengar ngaji juga di radionya masing-masing. Atau pemirsa ngaji masing-masing di depan TV-nya. Yang lain tidak hadir, tidak mendengar radio, tidak lihat TV. Karena banyak faktor, ada yang malas, lebih tertarik melihat acara TV lain, dengar radio lain, atau ada yang memang sibuk dengan urusan dunia atau dengan hal-hal lain. Tapi kita ini bisa hadir, bisa mendengar di radio atau di TV. Kenapa begitu? Karena kita dapat hidayah dari Allah SWT. Termasuk berdoa. Kenapa kita berdoa? Yang lain tidak. Karena kita berdoa, diberi hidayah oleh Allah untuk berdoa. Maka berdoalah kita. Maka adanya dorongan untuk berdoa kepada kita itu tuh anugerah dari Allah, pemberian dari Allah kepada kita dalam bentuk hidayah. Dan hidayah itu dalam bentuk keinginan dan kemampuan untuk berdoa. Itu taufik dari Allah. Maka kalau engkau diberi taufik oleh Allah untuk berdoa, tunggu saat diijabahnya doa itu. Karena Allah berjanji, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Kalau orang enggak diberi hidayah untuk berdoa, ada kesempatan untuk berdoa, ada keinginan untuk berdoa, tapi pas mau berdoa muncul syubhat yang dibisikkan oleh setan. Saya kayaknya banyak dosa, berdoa juga percuma, enggak akan didengar, percumalah. Akhirnya enggak lagi berdoa. Orang itu gak dapat hidayah untuk berdoa. Gak boleh kita memiliki pemikiran begitu. Gak ada syarat diijabah doa itu harus bersih dari dosa. Gak ada orang yang bersih dari dosa. Berdoalah. Minimal dengan berdoa saja, kita sudah bernilai ibadah. Kita sudah diberi pahala. Kita sudah dihapus dosa dengan doa itu. Mau dikabul atau tidak doa itu, minimal itu ibadah. Sudah dapat pahala, sudah dihapus dosa, sudah diangkat derajat, dan seterusnya. Apalagi efek dari doa, ada tiga kemungkinan tuh. Pertama, diijabah seketika segera. Kedua, ditunda nanti. Atau ketiganya, dipalingkan oleh Allah satu musibah yang tadinya dicanangkan untuk dia, di cancel, dibatalkan karena doa tadi. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Oleh karena itu kalau kita muncul keinginan berdoa lalu berdoa, itu anugerah dari Allah itu. Itu hidayah dari Allah azza wajalla. Tunggu saat-saat diijabahnya doa. Itulah optimisme. Rojaknya atau harapannya lebih besar daripada khaufnya ketika berdoa atau ketika melakukan amal soleh apapun yang Allah syariatkan untuk kita. Adapun dalam mengerjakan maksiat, tiba-tiba muncul tuh keinginan untuk bermaksiat, maka perbanyaklah khauf, rasa takutnya. Rasa takutnya harus lebih dominan daripada harapannya. Umpamanya kita berada dalam situasi yang sangat mungkin kita terseret kepada kemaksiatan karena lingkungan, karena pergaulan, karena pekerjaan yang kita sedang lakukan. Banyak kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu pertebal rasa khauf daripada roja. Jangan sampai rojanya lebih gede. Allah kan ghafurur rahim, Allah itu pengampun, Allah itu maha rahman dan rahim. Walaupun saya sekali-sekali maksiat lah pasti akan diampuni. Oh kalau begitu dorongan untuk bermaksiat nanti besar. Perkecil roja, perbesar khauf. Ketika kita berada dalam lingkungan seperti itu, maka akibatnya apa? Akibatnya kita akan menahan diri dari dosa itu. Duh, kalau saya terjerumus dalam dosa ini, terlalu gede resikonya, terlalu besar hukuman yang Allah akan timpakan kepada kita. Dan hukuman atau resikonya tidak hanya di akhirat kelak, di dunia ini juga sudah akan Allah timpakan, baik berupa kerasnya hati, ya hati itu nggak bisa lagi khusyuk di dalam sholat, nggak tertarik dengan mendengar dan membacakan lantunan ayat Al-Quran, tidak tertarik lagi dengan pedaran-pedaran ilmu, tidak tertarik dengan pengumuman tentang kajian-kajian ilmiah, ah pokoknya kepada ibadah saya jadi malas. Sebaliknya pas ada ajakan untuk berleha-leha, berlalai-lalai, bermaksiat, wah semangat, sebab itu menyenangkan. Itu efek segera dari dosa. Dan tambah lama, tambah numpuk ini dosa, tambah parah keadaan iman dan hati kita, tambah dahsyat kelak azab Allah di akhirat bagi kita. Makanya takutlah gitu ya. Takut itu semua terjadi, mengeremlah kita. Kita rem diri kita dari kemaksiatan tadi. Maka bila itu yang terjadi, rasa takutnya lebih dominan, Allah janji dalam Al-Quran. Kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut, takut apa? Maqam ar-rabbi, takut kepada hari kiamat. Takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar nanti. Maqam ini kata Imam Ibnu Katsir adalah isim zaman dari qoma. Qoma kan berdiri. Isim zaman dari qoma yaitu maqam, saat berdiri, waktu kita berdiri. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut, takut kepada apa? Kepada waktu ketika dia berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar nanti, di hari kiamat, yang keterangan dari ayat, dari hadis tentang itu begitu mengerikan, terutama bagi orang-orang yang ketika di dunianya bergelimang dosa dan kemaksiatan, begitu mengerikan. Takut terhadap hal itu, takut terhadap maksiat yang dilakukan di dunia, efeknya sangat buruk di akhirat. Akhirnya dia menahan diri dari hawa nafsu. Siapa orang yang takut terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah, Wa nahan nafsu 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu karena hal itu. Apa kata Allah, janji Allah, fa inna jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Makanya ketika seseorang berada dalam satu keadaan yang sangat memungkinkan dia tergoda, terjerumus dalam maksiat, jangan perbesar roja, tapi perbesarlah khauf. Oleh karena itu, mana yang harus lebih dominan, roja atau khauf dalam diri kita? Sangat situasional, sangat kondisional, tergantung keadaan. Kalau ketika kita mengerjakan ibadah, amal soleh, kebaikan, perbanyak roja, pertebal roja. Tapi ketika kita berada dalam situasi yang sangat memungkinkan kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, pertebal khauf, pertebal rasa takut kepada Allah SWT, karena itu akan mengerem dirinya dari kebinasaan, dari dosa. Dan inilah, ya, inilah penjelasan yang lebih dekat terhadap kebenaran. Mana yang harus lebih dominan dalam diri kita, khauf atau kahroja, sangat tergantung dari keadaan kita. Kadang harus lebih besar khauf daripada roja, kadang harus lebih besar roja daripada khauf. Akan tetapi, optimisme atau harapan ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak mutlak harus selalu kita miliki. Kadang-kadang seusai kita melakukan amal ibadah harus disertai dengan ketakutan atau kekhawatiran, jangan-jangan ibadah tadi itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa? Itulah karakteristik orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka ketika ibadah melakukan ibadah secara maksimal lahirnya dan batinnya. Lahiriahnya kalau dia sholat, gerakan-gerakannya sesempurna yang mereka bisa lakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW dalam hal sholat. Aspek batinnya, ya keikhlasannya, ya kekhusyuannya maksimal. Setelah maksimal tetap khawatir, jangan-jangan sholat tadi itu ditolak oleh Allah SWT. Orang yang seperti itu, orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, seperti yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itu adalah orang-orang yang telah melakukan amal-amal soleh yang telah mereka lakukan, tapi hati-hati mereka merasa takut. Melakukan amal soleh tapi kok takut. Aisyah radhiyallahu anha sempat salah faham tentang ayat ini. Disangkanya ini orang yang sudah melakukan ibadah tapi kok ada rasa takut. Oh, mungkin campur antara ibadah dengan maksiat. Mereka sholat, mereka saum, tapi mereka juga suka mencuri, mereka mabuk, mereka berzina. Gitu dalam pandangannya. Lalu mereka, Aisyah ini bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka takut itu karena mencuri, karena berzina, karena dan seterusnya? Kata Nabi SAW, tidak. Mereka orang-orang yang melakukan ibadah secara maksimal, tapi hati-hati mereka takut kalau ibadah-ibadah itu ditolak oleh Allah SWT. Karena apa? Karena khawatir ada kekurangan tuh ketika melakukan ibadahnya. Kekurangan dalam hal apa? Kekurangan baik dalam hal niat, khawatir tercampur sedikit riya. khawatir dalam hal kekhusyuan yang mungkin ada prosentase walaupun sedikit melamunnya ketika sholat. Khawatir adanya kekeliruan dalam hal tata cara pelaksanaan sholatnya. Pokoknya khawatir ada kekurangan. Makanya khawatir ditolak oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, maka setiap sholat berikutnya mereka berusaha lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena kemarin khawatir tidak diterima, kayaknya di rakaat kedua saya sedikit ingat urusan dunia nih. Nanti sholat berikutnya gak boleh lagi terulang. Begitu dan begitu dan begitu. Terus akhirnya kualitas dari ibadahnya meningkat, meningkat dan meningkat. Terus lebih baik daripada sebelumnya. Nah, dan inilah sikap yang mesti dimiliki. Dan ini diisyaratkan oleh Al-Quran. Bahwa ketika melakukan amal soleh pun harus disertai dengan rasa takut. Takut apa? Takut amal solehnya tidak diterima oleh Allah SWT. Akan tetapi ayat ini tidaklah bertolak belakang dengan salah satu hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyatakan bahwa Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Allah berfirman, aku ini sangat tergantung terhadap prasangka hambaku terhadap diriku. Jadi Allah akan bersikap terhadap hamba sesuai dengan prasangka hamba tersebut kepada Allah SWT. Hadis kursi ini tidak bertolak belakang dengan ayat tadi loh. Kalau orang yang sudah beribadah secara maksimal lalu menyangka ibadahnya tidak akan diterima, lalu Allah bertindak sebagaimana prasangka orang itu tidak akan diterima, maka bertolak belakanglah dua ayat tadi dengan hadis ini. Dan mustahil ayat bertolak belakang dengan hadis yang sahih. Kalau ada sepintas ayat bertolak belakang dengan hadis, bukan disalahkan ayatnya, bukan disalahkan hadisnya, salahkan otak kita yang mempertentangkan dua keterangan itu. Yang salah otak kita cara memahami dua sumber wahyu tadi. Ayat wahyu, hadis sahih juga wahyu. Wahyu ini gak mungkin bertolak belakang karena dari sumber yang sama. Kalau toh ada yang memahami bertolak belakang, maka otaknya lah yang keliru dalam memahaminya. Maka fahami ayat dan hadis tadi secara proporsional. Yang dimaksud aku, kata Allah, akan bertindak sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku. Maknanya bukan dalam hal ibadah, tapi dalam hal di luar itu. Seperti contohnya umpamanya, kalau seseorang ya berdoa kepada Allah tapi dia menyangka doa saya tidak akan dikabul, gitu ya, Allah tidak akan mengabulkan doa dia. Kalau umpamanya kayaknya saya tobat juga percuma, sebab saya sangka Allah itu tidak akan mengampuni dosa saya karena terlalu banyaknya dosa yang saya lakukan, maka Allah tidak akan menerima tobat kita sesuai dengan apa? Prasangka kita kepada Allah SWT. Bukan dalam hal aduh saya tadi ada kekurangan, khawatir kekurangan tadi menyebabkan si ibadah saya gak diterima, lalu benar-benar oleh Allah gak diterima sesuai dengan prasangka kita. Enggak, karena apa? Karena dalam hal ibadah Allah mengisyaratkan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, asal ibadah itu memenuhi dua syarat sahnya ibadah, maka ibadah itu sah. Pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'ah. Dua syarat ini dipenuhi, sah ibadah itu. Ditambah Syekh Salim bin Id al-Hillam kitab Bahjatul Nadzim syarah Riyadhus Shalihin menambah dua syarta kamalil amal, dua syarat sempurnanya amalan. Selain yang dua tadi, ikhlas, mutaba'ah, itu dua syarat sahnya amalan. Sekarang dua syarat sempurnanya amalan melengkapi dari dua hal tadi. Yang pertama adalah al-akhdhu bil quwwah, melaksanakan ibadah itu dengan segenap kemampuan, dengan sesungguh-sungguhnya, tidak asal-asalan, tidak melakukan ibadah ala kadarnya, tapi dengan kesungguh-sungguhan, all out, mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki agar menghasilkan ibadah yang maksimal. Itu al-akhdhu bil quwwah. Dan yang kedua al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera melakukan amal ibadah itu. Tidak ditunda-tunda, tidak dinanti-nanti, tidak diundur-undur, tidak taswif. Taswif itu menunda-nunda amal kebaikan. Karena apa? Karena Allah memerintahkan untuk berbuat baik harus segera. Allah berfirman dalam satu ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu indatil muttaqin. Bersegera kamu untuk menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain dalam surah Al-Hadid, Allah menggunakan lafaz wasabiqu ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardhis samai wal ard wa'indatil ladina amanu billahi wa rusulih. Yang tadi wasari'u artinya bersegera, yang ini wasabiqu artinya berlomba. Berlomba dengan bersegera maknanya sama. Yang namanya lomba pasti pak cepat-cepat ya. Siapa yang cepat dia juara, dia menang. Jadi melakukan amal ibadah harus segera berdasarkan perintah Allah. Maka siapa orang yang memenuhi empat syarat diterimanya amalan. Pertama dia ikhlas karena Allah SWT, tidak disertai dengan riya sedikit pun. Kedua dia mutaba'ah, mengikuti contoh dari Nabi SAW ketika melaksanakan amal ibadah itu. Ketiga dia lakukan sesungguh-sungguhnya, semaksimal yang dia bisa, lahirnya dan batinnya. Keempat bersegera, tidak ditunda-tunda, tidak dinanti-nanti, tidak diakhirkan dari waktunya. Maka siapa orang yang memenuhi keempat syarat diterimanya amalan ini, amalnya pasti diterima. Oleh karena itulah maka khawatir tidak diterimanya itu hanyalah kekhawatiran orang tersebut karena ketawaduan dia kepada Allah dalam melakukan ibadah. Dia sudah maksimal, tapi tetap aja untuk ungkapan rasa syukur dia kepada Allah rasanya kurang segitu tuh. Padahal sudah maksimal. Dan inilah sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Inilah pendapat yang ketiga tentang mana yang harus lebih dominan antara khauf dan raja. Sangat tergantung dari keadaan. Kalau dalam keadaan melakukan amal soleh, roja harus diperbesar, walaupun itu tidak mutlak. Ayat tadi mengisyaratkan khauf juga harus disertakan ketika melakukan amal soleh. Khaufnya adalah khawatir tidak diterima. Adapun ketika mau melakukan kemaksiatan, khaufnya harus lebih besar daripada rojanya. Keempat, waqila fi halatil marad yaglibu janibul raja wa fi halatis sihah yaglibu janibul khauf. Ada lagi pendapat yang keempat, dalam keadaan sakit perbesar aspek raja. Dalam keadaan sakit perbesar apa? Roja dan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Husnudzon itu apa? Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena siapa orang yang di akhir hayatnya dia takut terhadap apa? Terhadap dosa-dosanya. Tapi juga ada harapan untuk memperoleh ampunannya. Maka orang itu akan diberikan apa yang diharapkan dan akan diamankan dari apa yang dia takutkan. Tapi di dalam keadaan sakit lebih dominan roja, harapan, agar dia tidak putus asa, agar dia husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Perbesar bahwa keyakinan Allah itu ghafurur rahim, perbesar bahwa Allah itu maha pengampun, penghapus dosa dan kesalahan, perbesar keyakinan bahwa Allah itu maha mencurahkan rahmat kepada hamba-hamba yang dikehendaki, agar optimisme dan dihusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun dalam keadaan sehat, perbanyaknya rasa takut, agar menggunakan rasa takutnya secara proporsional, menggunakan keadaan sehatnya secara proporsional. Dalam keadaan sehat kan biasanya ingin orang senang-senang, mumpung masih sehat, maka perbanyak rasa takut. Agar apa? Dia bisa mengerem dirinya ketika masa sehatnya dari kemaksiatan. Ini pendapat yang keempat. Kelima, Imam Ahmad menyatakan, yang bagi ayyakuna khawfuhu wa raja'uhu wahidan, fa ayyuha ghalaba halaka sahibuhu. Kata Imam Ahmad, hendaklah khauf dan raja ini seimbang, 50-50. Karena mana saja yang lebih dominan dalam diri seorang hamba, maka itu akan membinasakan orang yang bersangkutan. Karena apa? Karena khauf dan raja ibarat dua sayap dalam seekor burung. Kedua sayap itu harus seimbang kekuatannya. Di saat yang satu lebih kuat daripada yang lainnya, oleng dia ketika terbang, ya. Dan bisa jatuh ketika terbangnya. Berdasarkan hal itulah, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, hendaklah kedua-duanya seimbang. Walhasil, para ulama berbeda pendapat dalam hal mana yang harus lebih dominan antara roja dan khauf dalam kehidupan kita, dengan rincian perbedaan pendapat seperti yang tadi kita jelaskan. Ikhwah a'azanillahu wa iyyakum, rasa takut kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Di kalangan manusia ada yang rasa takutnya itu berlebih-lebihan. Ini buruk. Karena apa? Karena ketakutan yang berlebih-lebihan bisa menyebabkan dia berputus asa dari rahmat Allah SWT. Takutnya kuat, aduh saya terlalu banyak dosa, Allah akan menyiksa, saya mengadab saja, kayaknya tobat juga belum tentu deh diterima gitu ya. Akhirnya murung terus, akhirnya bersedih terus, akhirnya putus asa, kayaknya saya tobat juga percuma. Allah itu maha syadidul iqab, Allah itu maha keras siksanya, Allah itu maha jeli terhadap amal kesalahan manusia. Dosa saya secara rinci itu jauh lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan saya. Kalau toh ada kebaikan saya, maka itu acting aja di hadapan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah. Aduh, makanya saya kayaknya, nah ini takut yang berlebih-lebihan, maka melahirkan putus asa. Ini terlarang, tidak boleh. Ada lagi yang tafriq, tadi ifrat, ifrat berlebih-lebihan. Ada lagi yang tafrid. Tafrid ini sebaliknya, dia lalai. Dari apa? Dari rasa takut kepada Allah. Ini juga buruk. Apa akibatnya? akibatnya dia bisa berani melanggar apa yang Allah Azza wa Jalla larang, haramkan untuk dirinya. Karena apa? Karena dia tidak takut kepada Allah. Karena tidak takut, dia juga tidak khawatir untuk melanggar apa yang Allah haramkan. Ini yang kedua, ini juga buruk. Dan yang ketiga, yang mu'tadil. Mu'tadil itu yang pertengahan. Yang pertengahan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Wal khawful adal huwa alladhi yaruddu an maharimillahi faqat. Wa in zidta ala hadha fa innahu yusiluka ila al-ya's min ruhilah. Ketakutan yang pertengahan adalah ketakutan yang bisa menolak, yang hanya bisa menolak, mengerem dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Lebih sedikit aja rasa takut ini menyebabkan engkau sampai kepada sikap putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Seperti yang digambarkan tadi, kalau takutnya berlebihan, aduh takut jangan-jangan semua ibadah saya enggak diterima, semua dosa saya tidak diampuni oleh Allah, wah udah saya jadi penghuni neraka, akhirnya murung terus. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan putus asa dari rahmat Allah itu haram, tidak boleh, terlarang menurut syariat Islam. Oleh karena itu, rasa takut tidak boleh berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan memiliki rasa takut kepada Allah menyebabkan kita putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi juga tidak boleh kurang kadarnya. Kurangnya kadar rasa takut kita kepada Allah menyebabkan kita berani melanggar apa-apa yang Allah haramkan atas diri kita. Khauf atau rasa takut ada beberapa macam. Pertama, khauful ibadah, wat tadhallul, wat ta'zim, wal khudu, wahuwa ma yusamma bi khawfi sirri. Pertama, khauf atau rasa takut yang bernilai ibadah. Dia merasa hina di hadapan pihak yang ditakutinya. Dia mengagungkan pihak yang ditakutinya. Dia tunduk kepada siapa yang ditakutinya. Tapi ini disimpan dalam hati. Maka inilah yang disebut dengan khauf sirri. Khauf yang tersembunyi karena di dalam hati. Dan khauf seperti ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Karena khauf seperti ini khauf yang bernilai ibadah. Ibadah dalam bentuk rasa takut, yang takutnya melahirkan sikap merendah di hadapan yang ditakutinya. Mengagungkan pihak yang ditakutinya, tunduk dan patuh kepada pihak yang ditakutinya. Khauf atau rasa takut seperti ini tidak boleh ditunjukkan kepada sesama makhluk, hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Faman asyraka ma'allahi ghairahu fahuwa musyrikun syirkan akbar. Siapa orang yang menserikatkan Allah dengan yang lainnya dalam hal ini, maka dia terjerumus dalam syirik besar. Siapa orang yang merasa takut kepada sesama makhluk dengan takut seperti ini, yang menyebabkan dia merasa hina dan rendah, mengagungkan pihak yang ditakutinya, kemudian tunduk dan patuh, berarti orang ini telah beribadah kepada pihak tersebut. Berarti dia kalau itu ditujukan kepada selain Allah, dia sudah syirik, menduakan Allah dalam hal khauf. Contoh, para penyembah patung berhala, dia merasakan takut ini kepada berhalanya, mengagungkan si berhala, makanya dia sujud kepada berhala. Ya, dia tunduk menghinakan dirinya di hadapan berhala, kepala dan wajah yang paling dimuliakan dan dihormati dia simpan di bawah kaki patung berhala yang disembahnya. Terus kalau dia tidak menyembah begitu, tidak nyuguh, takut jangan-jangan nanti saya ditimpa kesialan, ditimpa penyakit, ditimpa kerugian dalam hal bisnis. Itu khauf ibadah. Baik kepada patung atau kepada ruh orang yang sudah mati. Ada nih kuburan orang yang sudah mati, baik dianggap soleh ataupun dianggap sakti, disuguh. Lalu kita minta. Lalu kalau enggak nyuguh khawatir nanti tersebar wabah karena tidak nyuguhnya. Itu rasa takut yang bernilai ibadah, yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jenis takut yang pertama yang disebut dengan takut ibadah. Ya, apa bentuknya? Bentuknya kita merendahkan diri di hadapan pihak yang ditakuti itu, mengagungkan, tunduk dan patuh. Takut kalau kita tidak tunduk patuh, tidak merendahkan diri, nanti kita akan ditimpa kesialan. Dan itu hanya bisa kita tujukan kepada Allah. Betul, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah, mengagungkan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau kita enggak tunduk dan patuh, Allah murka kepada kita. Iya, itu harus ya. Ini hanya kepada Allah, tidak boleh kepada sesama makhluk. Ini takut yang pertama. Takut kedua yang disebut dengan takut tabii atau jibili. Takut yang alami, takut yang rasional, yang masuk akal, yang wajar, yang normal. Seperti umpamanya takutnya seseorang kepada singa. Rasional enggak? Ya rasional. Singa itu bisa makan kita, sementara kita tidak bisa makan singa. Singa itu lebih kuat daripada kita. Kalau panco kita kalah. Betul, singa cuma dua senjatanya, taring dan cakar. Kita punya banyak. Gigit kita bisa, nyakar kita bisa. Mukul, nendang, lutut, sikut, gitu ya. Kepala juga bisa kita jadikan senjata, didagorkan, paling pusing. Banyak kita senjata, tapi kekuatan, kecepatannya semuanya kalah. Kalau ketemu siapa yang akan kalah? Kita, maka takut. Maka ini takut yang alami. Mubah hukumnya, boleh, gak apa-apa, gak masalah. Termasuk takut kepada orang jahat yang khawatir kejahatannya menimbulkan madharat kepada kita. Takut kepada api lalu kita lari. Takut umpamanya kesetrum kalau kita memegang kabel yang terkelupas apanya bungkusnya. Eh tolong dipegang ini kabel. Enggak, takut musyrik kan. Enggak musyrik, coba yang nuduh musyrik. Kalau kamu takut enggak coba pegang gitu. Gosong itu. Maka itu takut yang tabi. Termasuk takut kepada orang yang dikhawatirkan kejahatannya. Ini juga dimiliki oleh para nabi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam Al-Quran merasa takut. Takut kepada Fir'aun karena kejahatan. Takut kepada tindakan orang-orang yang salah satu di antara anggota orang itu dibunuh oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim takut terhadap tamu asing yang datang kepadanya. Padahal tamu itu siapa? Malaikat. Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahli fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun faawjasa minhum khifatan qalu la takhaf Wabasyaruh bighulamin alim. Sudahkah sampai berita kepada kalian tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan? Tamu ini malaikat, tapi menjelma sebagai apa? Orang. Ketika tamu itu datang lalu berkata salam oleh Nabi Ibrahim, dijawab lagi dengan salam, kaumum mungkarun kala Ibrahim. Oh, kalian kaum yang tidak dikenal. Munkar yang dimaksud di sini asing, tidak dikenal. Faraha ila ahli. Masuklah Ibrahim menemui keluarga atau istrinya. Fajabi ijlin samin, lalu datang lagi dengan membawa sapi guling bakar. Sedapnya luar biasa. Wa qarrabahu ilaihim, lalu disajikan kepada mereka. Tapi mereka, seorang asing yang datang entah dari mana, biasanya musafir yang dari jauh itu kehausan, kelaparan, ijo ya, melihat sapi, anak sapi bakar itu yang luar biasa lezatnya, tapi menyentuhnya juga tidak. Kata Ibrahim, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak mau makan? Fa'aujasa minhum khifa, muncul rasa takut dalam hati Ibrahim kepada orang-orang itu. Jangan-jangan ini maksudnya jahat. Allah yang menjelaskan ada rasa takut dalam diri Ibrahim. Ini takut yang tabii, yang alami, yang normal, yang wajar. Itu tidak bertolak belakang dengan tauhid. Ini Ibrahim, ini bapaknya tauhid. Tauhidnya terkuat dibanding kita semua. Kita enggak boleh menuduh Ibrahim syirik tuh, takut ke orang. Enggak, ini mubah, wajar, ya. Tabii, takut kepada api, takut jatuh dari ketinggian, takut kalau ngebut nabrak gitu ya. Wah, jangan takutlah, saya mah merem. Siapa yang takut ketika ngebut tabrakan, maka dia musyrik. Keliru, salah menempatkan makna takut yang tabii lalu difahami dengan takut ibadah. Keliru, salah. Oleh karena itulah, maka takut tabii ini takut yang mubah selama tidak menghalangi kewajiban atau tidak mendorong dia untuk melakukan yang haram. Tapi kalau takut tabii ini mengakibatkan dia terhalang dari kewajiban dan meninggalkan kewajiban itu, maka itu takut yang terlarang atau terdorong dia untuk melakukan yang haram. Maka itu juga sebagai takut yang terlarang pula. Tapi kalau tidak menimbulkan apa-apa atau tidak menghalangi kewajiban, tidak mendorong untuk berbuat hal yang haram, takut tadi merupakan takut yang mubah. Tetap hukum mubahnya melekat pada perkara tersebut. Inilah yang kedua, takut yang kedua. Ada lagi yang disebut dengan waham, tapi orang sering menganggap itu takut. Contoh umpamanya seseorang yang berada pada kondisi yang harus waspada dan hati-hati. Berada di daerah musuh, sedikit bertemu musuh, dia disergap. Lalu dia melihat ada bayang-bayang pohon yang bergerak-gerak. Dia menganggap itu musuh. Lalu dia takut dan cepat bersembunyi. Dia menahan nafas, menahan desah, sambil menguping langkah-langkah musuh tadi ada gak? Kok gak ada? Ditoong, disidik-sidik, ternyata itu bayangan pohon yang bergerak. Ya, itu waham namanya. Ya, tapi menimbulkan rasa takut. Maka hendaklah seorang muslim menghindarkan diri dari perasaan-perasaan seperti itu, dan tidak boleh hal itu melahirkan kemadharatan bagi dirinya. Apa kaitan antara khauf dengan tauhid? Bab ini akan membahas min aqsamil khauf ma yakunu syirkan munafian litauhid. Di antara jenis-jenis takut ada rasa takut yang termasuk perbuatan syirik yang bertolak belakang dengan tauhid. Inilah takut yang akan kita bahas pada hari ini. pada bab ini, untuk hari ini cuma mukaddimah saja tentang penjelasan takut. Adapun ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang takut, insyaallah akan kita terangkan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan kepada Akhi Fawas untuk memandu tanya jawab dengan para pendengar di radio manapun. Alhamdulillah. Fadhol. Terima kasih yang disampaikan. Silakan bisa hubungi kami untuk pertanyaan 021-823-6543 atau pesan singkat 081-313-7654. Pertanyaan yang pertama kami angkat dari pesan singkat dari Ibu Mahdi di Amsterdam yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah asal takut atau khauf tersebut bisa sama dengan rasa was-was yang ada di dalam diri kita? Mohon penjelasannya. Iya, Ummu Adi sedang berada di Amsterdam, Belanda. Sekarang di sana itu jam 00:30 ya, menjelang duhur. Barakallahu fiik Ummu Adi di Amsterdam melalui streaming. Mungkin streaming Radio Roja Bandung atau Cileungsi. Apa perbedaan khauf dengan was-was? Iya, apa yang dimaksud dengan was-was perlu diperjelas. Apakah yang dimaksud alham? Was-was di sini adalah rasa resah, gelisah, yang disebut dengan waham atau huzn bahasa Arabnya, atau waham seperti yang kita jelaskan tadi, ataukah was-was dalam arti was-was bisikan setan, alladhi yuwaswisu fi sudurinnas, yang membisikkan kepada dada manusia. Adapun kalau was-was dalam pengertian yang terakhir, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan bahwa was-was adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati manusia tanpa terdengar suara di telinga. Langsung muncul pikiran buruk begitu saja, tanpa ada suara apa-apa. Kalau itu yang dimaksud dengan was-was, itu adalah bisikan setan. Maka cara mengatasinya, kita ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu memalingkan pikiran kita kepada perkara lain yang lebih bermanfaat. Tapi kalau was-was yang dimaksud adalah alham, keresahan, kegelisahan, atau bahasa anak muda sekarang galau dan risau, maka maknanya al-ha ini ham namanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Al-ham maknanya adalah perasaan buruk di dalam hati karena ketidakjelasan atau kekhawatiran tentang masa yang akan datang. Bagaimana nanti? Bagaimana besok? Dia khawatir akan menimpa keburukan kepada diri. Itulah yang disebut dengan resah atau gelisah. Berbeda dengan al-huzn. Al-huzn itu artinya kesedihan yang perasaannya sama dengan ham. Tapi kalau al-huzn adalah kesedihan atau perasaan hati diakibatkan karena musibah atau keburukan masa lalu. Masa lalunya sudah terjadi dan itu berupa musibah, melahirkan ketidaknyamanan di dalam hati. Itu sedih namanya. Itu huzn namanya. Adapun alham, sama, hampir sama maknanya dengan khauf atau khawatir, yaitu perasaan yang tidak nyaman untuk menghadapi masa yang akan datang, baik nanti, esok, lusa, dan seterusnya. Itu namanya al-khauf atau al-ham. Maka itulah perbedaan dari beberapa istilah tadi. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian omongan ini yang terdengar. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas interaksinya. Kita angkat untuk pihak kedua. Pendengaran pembesar via telepon, silakan kami coba sambal dan angkat dari 021823543. Baik, silakan. Ya, 6. Halo, dengan siapa? Putus. Kami berikan kembali kesempatan. Silakan untuk anda yang akan bertanya ke telepon di 021823543. Ya, halo. Silakan. Baik, terus. Kami ada pertanyaan dari saudara Syifa di Boyolali yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya untuk perasaan takut ke jalan ketika sendirian di malam yang gelap, takut terhadap bertemunya dengan setan atau dalam wujud hantu yang diyakini oleh masyarakat kita, yang kadang ada saja cerita-cerita orang yang pernah menemui hantu tersebut sehingga menjadikan rasa diri kita ketakutan terhadap hal tersebut. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Iya. Jangan-jangan pertanyaan ini mewakili semua pendengar, semua yang hadir, benar nggak? Benar, keras banget. Barakallahu fiik yang bertanya di Boyolali. Bagaimana dengan takut terhadap hantu? Kita sudah jelaskan. Kata Rasulullah SAW, la hula. Tidak ada ghul. Ghul di sini maksudnya hantu. Jurig bahasa Sunda namanya. Maknanya apa? Maknanya bukan menafikan adanya penampakan bangsa jin dari hal itu, tapi maknanya menafikan keyakinan orang tentang hakikat dari hantu, dari ghul. Orang meyakini hantu itu adalah roh orang yang sudah mati, lalu marakayangan, gentayangan, menjelmalah dia jadi kuntilanak, jadi pocong, jadi genderuwo gitu ya. Keyakinan itu yang keliru, yang salah. Karena apa? Karena ruh orang yang mati itu langsung masuk ke alam barzakh. Setelah terlebih dahulu kalau dia orang mukmin dibawa ke langit, terus sampai dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, lalu hidup dan ditanya di alam kubur. Kalau dia mukmin, lalu dia mengalami apa yang disebut dengan nikmat kubur. Tapi kalau dia kafir atau orang durhaka, mengalami apa yang disebut dengan azab kubur, dan mereka tidak bisa keluar. Kalau bisa keluar, niscaya semua ruh orang kafir enggak mau ada di alam kubur ya. Kabur aja, ngapain di sana diazab. Maka tidak bisa ruh yang sudah masuk ke alam kubur keluar kemudian gentayangan di alam dunia. Tidak ada. Lalu apa yang seringkali muncul sebagai penampakan itu bangsa jin yang menyaru-nyaru untuk membelotkan akidah manusia. Dia menjelma menjadi sosok orang yang sudah mati kemarin. Lalu orang-orang nyangka itu ruhnya gentayangan, kan gitu ya. Padahal bukan ruhnya yang gentayangan, tapi itu adalah setan dari kalangan bangsa jin yang menyaru-nyaru seperti itu. Apa tujuannya? Tujuannya agar akidah kita belot dari Al-Quran, dari hadis yang sahih. Lahirlah keyakinan batil tentang hal itu. Seorang mukmin yang imannya kuat dan konsep akidahnya benar, terutama tentang masalah ini, gak akan takut terhadap masalah itu. Karena apa? Pertama, itu tidak akan memadaratkan dirinya, bahkan akan memadaratkan kepada jin tersebut kalau dia menjelma. Kedua, orang mukmin punya senjata. Dengan apa? Doa, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quranul Karim. Baca aja a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya. Bacakan ayat kursi, bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Ayat apa saja. Nisai itu memadorotkan kepada mereka, berisiko mereka. Dan bila mereka itu menjelma, bungklikan, berwujud, bisa kita apa-apakan. Bisa kita tangkap, bisa kita pukul, bisa kita bunuh. Dan kalau dipukul sakit, ditangkap ya ketangkap, enggak bisa lepas. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Dan kalau dibunuh dia mati. Makanya karena menjelma berisiko, mereka tidak sembarangan menjelma. Hanya menjelma kepada orang yang kira-kira begitu lihat ngacir gitu. Tapi kalau begitu melihat langsung memburu, menonjok, dia enggak akan berani. Orang mukmin yang imannya kuat, insya Allah bukannya takut, tapi malah itu kesempatan mendakwahnya. Saya tahu kamu bangsa jin, bukan roh orang yang mati hidup lagi. Kamu taubat dari perbuatanmu ini. Kalau enggak nih lawan ayat-ayat Allah SWT, saya akan bacakan kepada kamu, gitu ya. Maka insya Allah orang yang seperti itu bukannya disamperin, malah dia takut. Ya, jin-jin tadi akan takut. Tidak akan mengganggu seperti itu lagi. Oleh karena itu, kiat untuk menghilangkan rasa takut ini pupuk keimanan. Perdekat jarak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak ibadah dan amal soleh. Jauhi berbagai macam kemaksiatan. Dengan sendirinya kalau seluruhnya itu menguat, maka keberanian menghadapi seperti itu akan tambah besar, dan ketakutan itu akan berkurang, bahkan musnah sirna sama sekali. Adanya, masih adanya rasa takut terhadap hal itu menunjukkan kelemahan iman kita, menunjukkan lemahnya keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan lemahnya benteng hisnul kita dalam diri kita, yaitu zikir, yaitu bacaan Al-Quran, yaitu ketawakalan kepada Allah, yaitu kedekatan kita kepada Allah, itu kurang. Sampai-sampai harus merasa takut dari hal-hal yang seperti itu, ya. Itu pertebal keimanan, perkuat keyakinan kepada Allah, pertingkatkan intensitas dan kualitas dari ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sering-seringlah mengaji, mengaji dan mengaji, khususnya tauhid, dan banyak-banyaklah berzikir, menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an secara rutin. Niscaya perasaan takut tadi akan musnah, akan hilang, minimal berkurang dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan demikian Bu Abu Syifan Boyolali dan Bapak Tim atau Ibu Tim di Bangka yang mengenai yang sama. Pertama untuk selanjutnya telepon yang telah masuk berikut ini dari Nana dan pemirsa wajah. Nah, mencoba sabar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan dari mana Bu? Iya, saya Ibu Tika dari Sidoarjo. Ya. Saya mau tanya, saya baru saja melihat itu saudara saya itu mengaktifkan cucunya itu ketika umur 5 hari. Mengapakan Bu? Mengakekahkan, ya. Iya. Terus? Itu usianya 5 hari. Sebetulnya kan sunahnya itu 7 hari kan gitu kan. Iya. Ya, kan. Jadi terus saya takut, ya ketakutan pada saudara saya ini akibatnya itu bisa diterima apa enggak gitu, karena masih umur 5 hari. Mohon penjelasan ya kan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Ike di Ciledug, barakallahu fiik. Akekah, ya betul, disunnahkannya di hari ketujuh. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi tudbahu lisabihi wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suh. Semua bayi yang lahir masih tergadai dengan akekahnya. Akekah itu disembelih pada hari ketujuh, lalu diberi nama dan dicukur rambutnya pada hari ketujuh tadi, ya. Itu sunnahnya. Lalu kalau ada orang yang melakukan akekah di luar hari ketujuh, apakah dibolehkan? Iya, dibolehkan, tidak apa-apa ibu, insya Allah sah. Terlebih karena ketidaktahuan. Sebuah ibadah yang dilakukan secara salah karena ketidaktahuan, baik tidak tahu dari aspek hissi atau dari aspek syar'i yang menyebabkan ibadahnya itu salah, maka tetap ibadahnya itu sah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, umpamanya orang yang melakukan sholat secara salah karena tidak tahu aspek syar'i. Contoh Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajmain, pernah waktu sholat subuh berdua, dua-duanya junub lagi safar. Umar bin Khattab tidak sholat karena tidak ada air. Ammar bin Yasir, dia berguling-guling di tanah lalu sholat dua rakaat sholat subuh. Mana yang benar, Umar apa Ammar? Dua-duanya salah ya. Harusnya yang benar apa? Tayamum. Tapi tayamum belum diajarkan. Ketika mereka pulang, Nabi SAW diceritakan masalah ini, kata beliau, kafa antakula biyadaika hakada. Cukup bagi kamu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Lalu diajari tayamum. Menunjukkan baik Ammar maupun Umar, dua-duanya salah dari aspek syar'i. Tapi dua-duanya oleh Nabi tidak disuruh sholat subuh lagi, enggak. Menunjukkan yang sudah berlalu sudah dianggap benar. Muawiyah bin Al-Hukam, ketika sholat ada yang bersin, yarhamukallah. Orang-orang melotot. Kata Muawiyah, ma sya'nukum tanduruna ilayya? Ngapain kamu melototin saya? Padahal sedang sholat. Akhirnya para sahabat memukul-mukulkan tangan mereka ke paha mereka, mengisyaratkan diam, maka aku pun diam. Berbicara dalam sholat salah benar? Salah. Salahnya bisa membatalkan sholat enggak? Ya, bisa membatalkan sholat. Tapi seusai sholat, kata Muawiyah, demi Allah aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik cara mengajarnya daripada Nabi SAW. Beliau tidak memarahi aku, tidak mencela aku. Beliau hanya menyatakan, inna hadis sholat la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Dan Nabi SAW tidak menyuruh orang ini untuk mengulang kembali sholatnya. Sholatnya dianggap sah, padahal berbicara dalam sholat membatalkan sholat. Tapi orang ini baru masuk Islam dan gak tahu secara syar'i, maka dianggap sah. Contoh yang tidak tahu secara hissi, Nabi SAW sholat dengan memakai sendal. Di belakangnya sahabat juga sholat memakai sendal. Di tengah-tengah sholat Nabi membuka sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Melihat begitu, para sahabat juga semua membuka sendalnya di simpan di sebelah kiri, ngikutin ya. Gak tahu apa penyebabnya, pokoknya diikutin. Beres sholat, Nabi menegur, kenapa kalian buka sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, kami lihat engkau membuka, kami juga buka. Kata Nabi SAW, tadi Jibril datang kepadaku, mengabarkan kepadaku bahwa di sendalku ada najis. Maka aku buka dan aku simpan di sebelah kiri. Jadi separoh sendalnya, sholat Nabi SAW, beliau sholat dengan memakai sendal yang ada najisnya. Padahal kalau ada najis, sholatnya tidak sah. Tapi karena beliau tidak tahu secara hissi, bukan secara syar'i, secara realita bahwa di dalam sendalnya ada najis, beliau tidak tahu. Tapi secara syar'i tahu bahwa kalau ada najis tidak tidak sah, tapi secara realita kenyataan beliau tidak tahu. Sampai Jibril membisiki, ya. Lalu beliau membuka sendalnya dan melanjutkan sholatnya tanpa mengulang dari awal. Menunjukkan sholat beliau dengan memakai sendal yang bernajis dianggap sah. Dianggap sah karena tidak tahu. Ya. Dan banyak lagi dalil-dalil lainnya yang menunjukkan kalau ibadah yang dilakukan oleh seseorang salah, keliru karena ketidaktahuan, maka ibadah tersebut sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz terakhir. Tidak ada pertanyaan terakhir dari Ibu Nur di Manggarai melalui sosmed singkat yang telah masuk. Bisa saya seorang ibu rumah tangga, ya, saya sering menakuti anak-anak saya dengan setan-setan tertentu agar anak saya bisa berdoa dan sholat dengan baik. Bagaimana sikap saya akan diperbolehkan? Iya, barakallahu fiik. Tergantung bagaimana cara menakutinya. Kalau mengingatkan bahwa di dalam sholat ada setan tertentu namanya siapa? Khinzib. Suka berbisik mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Kita beritahukan ke anak agar konsentrasi. Dan kalau itu terjadi, diajarkan cara menanggulangi ta'awudz sambil meludah atau meniup ke kiri 3 kali. Sebagaimana seorang sahabat, ya Rasulullah inna syaitan ya yahulu baini wa baini qiraati. Ya Rasulullah, sesungguhnya setan suka menghalangi aku dalam salatku, antara aku dan bacaanku, jadi enggak konsentrasi. Apa kata Nabi? Dzakal khinzib. Dzakal syaitan yuqalu lahu khinzib. Itu setan yang namanya khinzib. Kalau kamu mengalami itu lagi, ta'awudlah dan meniuplah ke kiri 3 kali. Lalu dilakukan, maka hilanglah was-wasnya. Kalau sebatas itu boleh, tanpa menumbuhkan rasa takut kepada si anak. Tapi kalau menakut-nakutnya dengan cara awas, kamu maghrib ke masjid hati-hati, ada setan nanti di jalan juga, itu gak boleh, karena menimbulkan rasa takut yang menghalangi anak ini dari ibadah ke masjid. Maka itu tidak boleh. Jadi lihat Bu ya, kalau mengenalkan setan dengan cara pengenalan yang proporsional sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, tapi kalau cara mengenalkannya menjadikan anak itu takut terhadap setan ya dan menghalangi dari ibadah, dari amal soleh, maka keliru. Maka rubahlah dengan cara-cara yang tidak menimbulkan madarat seperti tadi. Ya, cukup sampai di sini. Sebentar lagi di sini azan maghrib. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.